kita sudah tersambung dengan kajian tafsir rutin yang disiarkan langsung dari Masjid Mangkubumen Gumu. Yes, kita Allah kuati ilham. Allah, kita tidak boleh takut kepada yang lainnya, tidak boleh takwa kepada yang lainnya, karena adalah kewajiban. Kita harus melaksanakannya dengan sepenuh hati. Suka atau tidak suka, kita harus menjalaninya. Kemudian, untuk pagi hari ini, brosurnya sampai di hadis yang berisi anjuran menikah. Qala Abdullah, Abdullah bercerita mengatakan dia, kunna adalah kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi syababan, para pemuda. Pemuda itu belum dewasa, masih muda. La najidu syai'an, kami tidak mendapat sesuatu, tidak punya sesuatu. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda kepada kami, kepada para pemuda, sahabat-sahabat beliau, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda, man istata'a, barang siapa yang mampu, barang siapa sudah mampu, alba'ata, akan syahwat, mampu sudah dewasa. Syahwat fal yatazawwaj, kenakan adalah dia menikah. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya dengan menikah itu ghadulil basar, lebih merundukkan atau menundukkan li untuk al-basari, pandangan mata. Wa ahsanu, dan lebih menjaga lil fahsi, untuk kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa tidak mampu, tidak mampu untuk menikah, falaihi, maka atasnya, atas orang yang tidak mampu tadi, bisomi, dengan puasa. Punya puasa itu lahu, baginya, untuknya, untuk orang yang belum mampu menikah, itu adalah wijaun, pemotong syahwat yang menghentikan, melemahkan syahwat. Mutafakun alaihi, disepakati atasnya. Hadis ini sahih, walahu lil Bukhari. Bunyi hadis yang seperti ini dikeluarkan oleh Bukhari, alamatnya itu di juz 7 halaman 3, kitab 6 bicaranya, pembicaraan tentang nikah. Bab nomor 3, malam yastati alba atau fal yasum, orang yang belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa. Hadis nomor 5066. Wa tarofahu fi dua tokohnya, hadis yang sama dengan ini di 1905 dan 5065. Muslim juga mengeluarkan juz 4 halaman 128 sampai 129, kitab 16, kitab nikah. Sama Bukhari juga kitab nikah, di Muslim kitab nikah. Bab yang pertama, istibabun nikah liman ila akhirih, bab disukainya menikah bagi orang yang, dan seterusnya. Hadis nomor 1 sampai 4 atau 3464. Ini Tirmidzi di kitab 9 kitab nikah, semuanya kitab nikah. Bab 1 An-Nasa'i 56-58, kitab 26 kitab nikah. Bab 3 Babul Hafi ala nikah, bab hasumen untuk menikah. Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini juz 1 halaman 592 kitab 9 bab 1 hadisnya 1845. Hadis sekali yang kaitan dengan hadis ini ada beberapa yang perlu disampaikan. Yang nomor 1 di zaman Nabi ternyata juga banyak pemuda yang sudah masuk Islam. Mereka langsung dibina, dibimbing oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini termasuk istimewa. Kenapa kok istimewa? Karena yang namanya pemuda itu biasanya cenderung tidak bisa menguasai syahwat. Pemuda yang baik itu pemuda yang bisa mengalahkan, menundukkan syahwatnya. Kalau ada orang tua rajin ke masjid, bisa dimaklumi karena syahwatnya sudah tersalurkan. Dia sudah puas menikmati dunia, pengalaman sudah banyak dijalani. Namun kalau yang pemuda kan belum banyak pengalaman, maka jiwa pemudanya yang suka kepada petualang, ingin mencoba sesuatu, itu yang menyebabkan nyerempet-nyerempet bahaya di situ. Sehingga kalau kemudian mau berdekat-dekat dengan Nabi, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang utama. Karena pemuda itu rawan penyimpangan, apalagi kalau saat-saat ini kita saksikan hampir-hampir kalau melihat tampang atau penampilan pemuda itu di mana-mana mirip, dimulai dari cara berpakaian, model pakaiannya yang laki maupun yang perempuan, celananya ngapret, model apa yang ngapret pas kelihatan bentuk tubuhnya dari atas, maaf, pantat sampai kepada kaki kan ngapret, meskipun tebal. Kemudian yang ke bagian apa namanya sakunya itu juga melotrok, sehingga kalau mau sholat juga kesulitan untuk menutup. Kurang lebih seperti itu laki maupun perempuan modelnya. Kalau yang atas sudah mulai jarang yang pakai baju, kebanyakannya pakai kaos. Ukuran kepantasan dan ukuran sopan santun itu jadi turun. Kalau fungsi pakaian itu mestinya bukan hanya untuk pemuda, untuk yang orang-orang tua, fungsi utamanya itu mestinya nutupi aurat. Namun dengan alasan Indonesia itu negeri agraris yang panas, hari ini musim-musim panas, maka tidak segan mereka mengurangi wilayah yang ditutupi tadi, celananya dulunya sampai mata kaki sebagian nutup, kemudian naik ke lutut, kemudian sekarang naik di atas itu sampai naik-naik. Demikian juga baju, kalau dulu menutupi leher, lehernya sekarang sudah mulai dibuka. Dulu nutupi lengan, lengan bawahnya juga dibuka sampai ke atas, sampai tidak ada lengannya sama sekali, kelek-keleknya tidak ditutupi. Kemudian ketika ada orang-orang yang mau ceris tentang model pakaian, yang pokok kan modelnya, bukan kepada warnanya, meskipun Nabi juga menganjurkan menyukai warna-warna yang putih. Di kampung-kampung, di masyarakat, orang-orang yang ceris mempertanyakan, mencoba mempertahankan model pakaian yang asli, pakaian orang yang berata, pakaian orang yang baik, yang model-modelnya adalah model pantas. banyak perbedaan pendapat. Ringkasnya, yang terjadi kan oblong, kas-kas kelihatannya sopan. Yang penting ya nggak usah apa lengah sampai yang sudah kompromi. Begitu kompromi sepakat ya, sekalian ini menjadi ukuran adab, ukuran kebaikan di masyarakat tersebut. Sehingga ada yang berani untuk tutup semuanya. Adanya kompromi. Hadirin sekalian, kalau begini-begini diserahkan kepada orang kebanyakan, tidak diserahkan kepada syariat, maka terjadi adalah setiap hari, setiap saat adanya tawar-menawar antara orang-orang yang mau menegakkan syariat dan orang yang melanggar. Begitu tawar-menawar, sekecil apapun, harganya itu tidak sampai 100%, 1% saja ditawar menjadi 99%, maka syariat itu tidak utuh. Bentuk ketaatan kepada Allah secara totalitas itu tidak ada wujudnya. Harus kita akui bahwa kan syariat itu persoalan yang memang cukup berat. Sebetulnya tidak orang yang mau pukul, orang yang mau istiqomah sedikit dikembali katanya kepada pemuda. Kebanyakannya pemuda begitu. Ketika para pemuda yang sedang tumbuh syahwatnya belum terlampiaskan, itu ditegur oleh orang-orang tua. Sebagian mereka malah mengatakan melawan kepada orang tua untuk membenarkan kelakuannya. Caranya bagaimana? Iya saja, bapak-bapak enak nasihati kami. Bapak kan sudah menikmati dunia ini, kami kan belum. Saya yakin bapak dulu seperti kami, ibu dulu juga seperti kami. Jadi sekalian, kalau dilalah, bahasa Indonesia ini dilalah apa? Orang tuanya dulu juga belum ngaji, kemudian baru sadar. Yang begini memang cukup merepotkan. Meskipun cukup merepotkan, ya, namun bagian dari syariat bagaimana? Maka kita sampaikan, nah, bapak atau ibu dulu memang belum mengerti, sekarang kalau mengerti, untuk menjalankan kewajiban kebaikan itu tidak usah nunggu tuh. Kalau tidak sempat tua, kamu maunya merencanakan, saya mau ke 40 berapa banyak teman-teman kamu, tetangga, dan mereka sudah meninggal dunia. Muhammad SAW ketika mendapati para pemuda begitu, kemudian falyatazawwad, maka tidaklah menikah. Kemudian yang nomor dua tentang gunina najidu syai'an. Kebanyakannya pemuda itu memang tidak berharta aslinya. Kalau ada pemuda yang sudah kaya, itu kan bukan harta dia, pemberian dari orang tuanya. Orang tuanya kaya, bapaknya atau ibunya kaya, dia ikut menikmati fasilitas kekayaan. Aslinya sebetulnya tidak punya. Pun ada beberapa usianya ya, namanya pemuda, dia sudah bisa bekerja, bisa mengumpulkan duit sampai karena rajinnya. Ada anak-anak usia MI itu bakat dagangnya, anak-anak SD itu muncul. Tidak ada yang ngajari, kelihatan lingkungan. Mungkin kalau ada itu ya sambilan, enggak dagangan, tidak tahu dagangannya kok. Setiap pemakanan itu naluri dagangnya itu muncul. Ada yang maka sekalian, kalau ada pemuda yang kemarin tidak punya apa-apa, tidak usah minder. Pemuda ya seperti itu. Malah kalau tidak punya harta itu kan bebas, tidak ada yang ditunggu. Mau tidur di masjid nyaman. Coba kalau punya duit, mau tidur di masjid, wah, suruh kok di masjid rapena, di hotel. Nah, begitu hotel kan bayar. Dan hadirin sekalian, kalau bicara tentang hotel, mereka sendiri sebetulnya kan mengakui bahwa hotel tempatnya orang-orang yang mungkin vonisnya agak kejam, yang tidak baik. Kenapa kok tidak baik? Mereka sendiri itu sudah mulai mengakui kalau hotel tidak baik. Buktinya sekarang ada hotel syariah. Diakui atau tidak, begitu muncul hotel syariah, tadi sing sak durunge ku hotel apa? Hotel yang ya sudah mengakui. sulit untuk mencari hotel-hotel yang sedemikian bersih. Bahkan ada cerita beberapa puluh tahun yang lalu, kelihatannya tahun sekitar 70-an, ada seorang ulama pergi ke Timur Tengah. Ke Timur Tengah. Sampai sana, namanya orang alim kan ya kelihatannya. Dari tampilannya, antara lain, ya pakai gomis atau pakai kebu, jin. Paling enggak ya kalau dari Indonesia pakai sarung gitu ya, pakai jenggot. Nginep di hotel. Begitu nginep di hotel, apa yang terjadi? Dikawari. Nolak dia. Rupanya yang enggak mau perempuan, dikawari laki-laki. Sekarang, mungkin ragelmu itu lanang-ragelanang, medus-ragelmedus, sopuk, tidak yakin mungkin ya. Kenapa? Karena yang namanya kemaksiatan, hadirin sekalian, itu hari-hari ini kan kebetulan kita anu ya diserbu berita tentang kenakalan kejahatan seksual. Laki-laki yang muda itu sudah mulai tidak tertarik dengan perempuan. Maaf. Kenapa? Karena tidak tertarik bukan tapi rasa senang. Wes bosan. Ini rusaknya ini. Bosan juga. Jadi ibarat kalau ibarat makanan, bapak-bapak kalau tidak pernah makan sate, waduh, iki makan sate enak. Namun perhatikan kalau takul sate, sate kok enak. Sehingga enak jangan bayam. Gitu iki. Bosan. Sehingga karena bosan perempuan mereka mengarah kepada laki-laki. Nanti laki-laki bosan makannya cari wedhus sama pitik, cari sapi. Lainan kelainan orang-orang yang melampiaskan salahnya kepada binatang. Makanya hati-hati, ini persoalan persoalan serius, persoalan yang amat penting amat. Kalau orang punya apa tadi, babnya kalau punya kan kepaksa nginep di hotel, ternyata di hotel ditawari yang seperti itu. Nah kalau ingin aman, sepertinya pesan yang ingin mereka sampaikan oleh para pemilik hotel, nah di sini ini hotel syariah ini. Mudah-mudahan syariahnya sesuai dengan syariat, bukan sekedar nama yang gunu ya. Artinya syariat bedanya apa? Oh kalau di sana enggak enak, di sini kalau zina tahu di sini audzubillah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Berakunangannya bukan begitu pak. Korupsi di sini saja. Kalau dari syariat para pemuda hendaknya kenapa menikah itu lebih menurut Nabi, menurut akal sehat. Kalau matanya masih mendongak ke atas, ini berarti fisiknya sudah tua, semangatnya tidak pernah mau tua. Semangatnya semangat muda, dia tidak berhasil mengendalikan syahwat. Yang kuat fisik, mentalnya, syahwatnya selalu muda. Kalau begini, meskipun kelihatan fisiknya tua renta, usia 70, mereka untuk melacur. 70, sudah tua renta, sudah mendekati kubur, sudah 70. Jadi saya ulangi, mestinya orang kalau sudah menikah, laki maupun perempuan, bisa menjaga pandangan, tidak jelalatan, tidak tertarik. Karena kalau nurusi perempuan cantik, tidak akan ada habisnya. Yang putih yang cantik, katanya orang yang putih yang cantik, yang hitam lagi nanti adalah yang cantik, yang hijau, yang kuning, yang macam-macam. Tidaklah menjaga pandangan. Meskipun hadis kalian, asalnya hadis ini, Pak, itu tidak bisa mengambil pelajaran dari hadis ini. Kita mengambil hikmah, kita itu bisa menjaga pandangan, adalah bisa menjaga syahwat. Terus, ada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis bagaimana? Yang laki, bagian laki-laki ini. Ketika ekonominya makmur, beberapa orang mengamati sudah mulai bingung cari istri lagi. Babnya bukan boleh atau tidak boleh. Kalau memang diperlukan, Nabi sendiri memberi contoh. Jika kemakmuran ekonomi ini akhirnya pada dasarnya sekedar digunakan untuk melampiaskan syahwatnya, ya cukup ada sarana untuk itu. Ini yang saya maksud. Fisiknya sudah tua, namun semangatnya, mentalnya, keimanannya masih muda. Hadirin sekalian, kalau orang sudah usia 50-60 masih dikendalikan oleh syahwat. Kita yakin bukan hanya urusan syahwat lawan jenis, syahwat yang lainnya nanti juga akan sama, tidak akan pernah habisnya syahwat. Wasanul fardhi, demikian juga menikah itu lebih menjaga kemaluan. Nabi memulai dari pandangan, kemudian meneruskannya dengan kemaluan. Maknanya apa? Orang zina itu kan tidak tiba-tiba. Apalagi maaf, kalau memberi contoh yang ekstrim, orang buta tiba-tiba zina kan enggak, orang buta zina ya kebangetan lah. Kalau orang melek, sebelum zina kan dia melihat, oh ini tertarik, hati ini sakitnya ayu banget. Wah ini tidak zina, ya zina kan begitu. Nah sekarang, yang lebih mengerikan adalah para perempuan atau laki-laki itu kelihatannya semakin agresif menantang untuk cari zina. Saya itu beberapa kali mendapatkan SMS, kalau dulu dapat telepon. Telepon secara vulgar udah, bahasanya bahasa tidak sopan juga, bahasa merayu. Lepas dia nggak ngerti yang jawab, suara tua dan suara pemuda kan ya kelihatan. Udah. Nah sekarang, kalau dulu suara, sekarang SMS, ngawur udah. Nggak kenal, nggak ada alamat, itu bahasanya bahasa remaja, bahasa kaum yang ujung-ujungnya ke situ. Amat-amat agresif. Jadi saya ulangi, zina itu tidak tiba-tiba ada pengantarnya. Kalau dia di sini, dulu kan belum ada HP, SMS, nggak ada. Ya kenalan dulu. Ya kenalan dulu. Kalau tahun 45 yang terkenal HP-nya itu bel sepeda, kring-kring-kring-kring, itu mana? Oh, si dia lewat dulu. Kalau sekarang keringnya tidak di jalan raya, keringnya langsung dipegang. Saya kan nggak lihat orangnya. Yang nggak boleh kan lihat orangnya. Saya cuma nonton gambarnya, kan gambar ternyata bisa dikirim ya. Dikirim gambar, ah, nonton gambar. Sing salah HP nih, wong kocok muncul gambar. Yang disalahkan malah kalian, kita dapati bukan sedikit, bukan satu dua. Anak-anak muda itu terjerembab, terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara HP, gara-gara internet. Nggak pernah tahu, nggak pernah kenalan, goro-goro tertarik ucapan rayuan-rayuan itu, keluar rumah tiba-tiba hilang. Banyak orang yang menyangka anaknya itu alim. Anak saya nggak pernah keluar rumah, jarang sekali. Ya karena dia menikmati komunikasi lewat nanti, keluarnya ya pas begitu itu. Begitu bagaimana? Ya begitu itu. Masya Allah. Nggak bisa dibedakan antara cara bergaul manusia dan cara binatang. Kemudian jalan dekat, wamalannya stati, jika tidak mampu, nggak punya rakat, betul-betul miskin atau ada hal yang lainnya untuk menikah padahal syahwatnya itu ada. Falaiki shaum, maka adalah dia berpuasa. Jangan malah kalau berpuasa syahwatnya itu menghebat kualik. Mestinya puasa salah satu fungsinya. Karena lapar kan tidak ada tenaga, tidak ada energi, mestinya lemes. Nek lemes ini nggak yang mikir Allah Ta'ala gitu loh. Wis puasa, lemes, malah mikirnya mikir sana saja. Kasusnya konsentrasi ke sana. Kenapa? Karena ulah wihat wijakun, berpuasa itu mencegah tentang amalan Nabi ketika di rumahnya, ketika tidak ada orang yang tahu, makanya ditanyakan. Kalau yang di luar sudah umum, sudah tidak rahasia lagi. Tanya faqala ba'duhum, setelah diberitahu sebagian mereka kemudian berkomentar, kalau ada zawwatun nisa, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Waqala ba'dhum, berkata sebagian yang lainnya, yang kedua, la akulul lahma, saya tidak akan makan daging. Saya tambah ya, apalagi daging kambing, daging bekicot. Tidak tahu ada kepercayaan apa mitos daging. Waqala ba'dhum, berkata sebagian yang lain, la anamu ala firasin, saya tidak akan tidur di atas kasur. Kalau di atas kasur terlena nanti. Sudah begitu mendengar ucapan mereka, sesaat kemudian Nabi datang, kami tahu moha wasna alai, Nabi memuji Allah dan menyanjung atasnya. Pokoklah, kemudian Nabi berpesan, Mabalu akwam, ada apa keadaan kaum-kaum orang-orang itu? Qalu kaza wa kaza, mereka berkata begini dan begini. Lakin akan tetapi saya, Nabi, usolli, saya itu sholat, wa anamu, dan saya berpuasa, saya tidur, wa sumu, dan saya berpuasa, wa uftiru, saya makan, bukan puasa terus. Wa tazawwajun bisa, saya menikah dengan perempuan. Faman rohiba an sunnati, barang siapa tidak suka, benci dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim di juz 4 halaman 129, sama dengan yang di atas tadi. Halamannya kita punikah, hadisnya 3469. Hadis juga yang berkaitan dengan anjuran menikah. Ini kan sebagian orang kenapa kok ingin melakukan amalan yang seperti dijalani oleh Nabi, karena Nabi kan orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala masuk jannah. Mereka ingin, karena jamin, Nabi dijamin, saya maunya beramal seperti Nabi dan masuk jannah. Ini kan orang-orang hebat, niatnya sudah baik, niatnya benar, beramal sesuai dengan amalan Nabi biar masuk jannah. Terus dijalani, tanya kepada keluarganya. Begitu dijawab, untuk memudahkan ini bahasa saya, oh iya Nabi, dijamin. Gitu saja lah, kalau kami kan gak ada jaminan, gak ada garansi. Makanya mereka lantas mengatakan, nah tazawwa junisa, saya gak akan menikah dengan perempuan. Perempuan itu ganggu. Saya gak akan makan daging, saya gak akan tidur malam, saya pokoknya harus sholat. Meyakini kalau sholat malam ganjarannya banyak. Saya akan berpuasa terus sepanjang hari, setiap hari saya tidak akan berungkah. Begitu mendengar ditegur oleh Nabi, maknanya tadi sekalian agak sedikit menyimpang dari babnya, bab menikah. Niat baik saja itu tidak cukup. Sholat itu kan baik, namun kalau sholat sepanjang malam ditegur oleh Nabi itu justru bukan sunnah. Berpuasa itu baik, mendapatkan ganjaran. Namun Nabi tidak pernah ada ceritanya berpuasa terus, tidak ada. Ya, puasa ya makan. Makanya niat baik itu juga harus disertai dengan cara yang baik. Kalau niru amalan Nabi saja ternyata melebihi dari Nabi, tidak ada contohnya yang melebihi Nabi dan tidak baik. Apalagi kita bikin aturan yang tidak ada contohnya. Sholat tata caranya sendiri, puasa sendiri, itu semakin jauh. Maka dalam kesempatan ini saya berpesan kepada saya, berpesan juga kepada semuanya, ayo kita berusaha untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi. Jangan hanya bermodalkan yang penting kan api yang penting, cuma harus sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu kita ngaji. Ukuran keberhasilan ngaji, sukses ngaji adalah ilmunya tambah, amalannya tambah, amalannya itu amalan yang sesuai dengan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian apa yang bisa sampaikan, udah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang tidak ada keperluan silakan kulakukan, supaya meninggalkan tempat.